Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwati al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab termasuk dari kesyirikan. Seseorang menginginkan dunia melalui amal soleh yang dikerjakannya. Pertemuan terakhir masih membahas isi daripada hadis yang Nabi SAW menjelaskan di hadis tersebut tentang kebinasaan bagi hamba dinar, hamba dirham, dan hamba pakaian. Kemudian keberuntungan bagi seseorang yang senantiasa memegangi pelana kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya kusut dan kedua kakinya berdebu. Dia selalu mengikuti instruksi. Jika diinstruksikan untuk berjaga-jaga, menghalau serangan musuh, maka ia akan ada di posisi itu. Dan jika diinstruksikan ada di belakang pasukan, dia pun ada di posisi itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan inista'dzana lam yu'dzan lahu. Jika dia meminta izin, maka dia tidak diberi izin. Ini kalimat yang belum kita baca penjelasannya dari Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala. Qala, sekarang akan kita baca. Qauluhu inista'dzana lam yu'dzan lahu. Nabi mengatakan jika dia meminta izin maka dia tidak akan diberikan izin. Ai maksudnya idasta'dzana 'alal umara wa nahwihim lam yu'dzan lahu. Kalau dia meminta izin kepada penguasa, pemimpin atau semisalnya, maka dia tidak diberi izin. Li'annahu la jahalahu 'indahum wa la manzilatun. Sebab dia adalah orang yang tidak memiliki jabatan, tidak juga memiliki kedudukan. Li'annahu laisa min tullabiha, dan bahkan dia bukanlah orang yang mencari-cari itu. Wa innama yatlubu ma 'indallah la yaqsud bi 'amalihi siwa. Yang dia cari hanya pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginginkan melalui amalnya selain pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang ikhlas, ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam katakan tuba, sungguh sangat beruntung dia. Nabi tahu bahwa orang ini orang yang betul-betul mengejar ridha Allah, sehingga kalau dia meminta izin pun tidak diberi izin, karena pada dasarnya dia bukanlah orang yang mencari-cari itu. Apa yang dilakukannya semata-mata ikhlas lillahi azza wa jalla. Qala qawluhu wa in syaffa'a lam yushaffa'. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa in syaffa'a, jika dia meminta syafaat, bifathi awalihi wathanihi, dengan difathahkan huruf pertama dan keduanya, syafa'a, lam yushaffa' bifathil fa musyaddadah, dia tidak akan diberi syafa'at. Yushaffa' difathahkan huruf fa'nya dengan diberi tasydid, ya'ni lau alja'athu alhal ila an yashfa' fi amrin yuhibbuhu Allah wa rasuluh lam tuqbal syafa'atuhu indal umara wa nahwihim. Maksudnya adalah kalau dia terdorong, terdesak oleh suatu keadaan untuk meminta keringanan, syafaat dalam perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak akan diterima permintaan syafaatnya. Indal umara wa nahwihim, di sisi penguasa, pemimpin dan semisalnya. Kenapa demikian? Ini juga menjadi pertanda kalau orang itu orang yang ikhlas, dan dia bukanlah orang yang mencari-cari keringanan, bukanlah orang yang mencari-cari syafaat. Apa yang dilakukannya semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalaupun dia meminta keringanan, minta syafaat, gak akan dikasih, tidak akan diberi. Dan ini juga gambaran bahwa orang itu bukanlah orang yang terpandang, orang yang biasa, orang yang gak punya kedudukan, orang yang gak punya jabatan. Tapi Nabi SAW katakan dia orang yang beruntung, karena dia melakukan sesuatu yang besar, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mengikuti instruksi dalam peperangan. Rambutnya kusut, kedua kakinya berdebu, minta izin gak dikasih izin, minta syafaat gak dikasih syafaat. Qala wa rawa al-imamu Ahmad wa Muslimun an Abi Hurairah marfu'an. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah secara marfu'. Di dalam hadis itu dikatakan rubba asy'atha madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la adarrahu. Tidak sedikit orang yang rambutnya kusut, madfu'un bil abwab, tertolak di pintu-pintu, lau aqsama 'ala Allah, kalau seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, niscaya dia memenuhinya. Biarpun secara kondisi, secara keadaan mengenaskan, miskin, ya. Tapi untuk soal amanah, dia betul-betul memegang kuat amanah itu. Sampai dikatakan kalau dia bersumpah atas nama Allah, niscaya dia akan memenuhinya. Inilah orang yang jujur, inilah orang yang ikhlas. Qala al-Hafidh. Kemudian Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan fihi tarku hubbir riyasah wasyuhrah wa fadlul khumuli wattawadhu. Di dalam hadis yang barusan dibaca ada dalil tentang anjuran untuk tidak mencintai kepemimpinan dan popularitas serta keutamaan dari sikap tawadhu dan rendah diri. Karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan bagaimana status seseorang dalam hidupnya. Apakah dia seorang pemimpin? Apakah dia seorang yang terkenal atau bukan? Allah tidak memandang itu semua. Karena faktanya enggak sedikit orang yang secara status dalam hidupnya terhormat, ternyata dalam urusan mengamalkan perintah agama lemah. Secara kedudukan bolehlah, secara jabatan di tengah-tengah manusia tinggi, bahkan jadi pemimpin, populer, terkenal kemana-mana, tapi untuk urusan ibadah lemah. Banyak yang seperti itu. Dan sebaliknya, justru orang-orang yang mungkin tidak diperhitungkan secara statusnya justru menjadi orang yang paling giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak orang-orang yang lemah yang justru menjadi pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini menjadi olok-olokan bangsa Quraisy kafir saat itu. Mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan enggak ada yang mengikuti Nabi Muhammad itu kecuali orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Tapi jangan salah, tidak sedikit orang-orang yang seperti itu keadaannya justru orang yang paling taat, orang yang paling kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tunsaru nabi du'afaikum, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kalian itu ditolong oleh orang-orang lemah yang ada di tengah-tengah kalian. Jadi keadaan seseorang bukanlah menjadi barometer, ya, ukuran dia baik atau tidak, dia soleh atau tidak. Orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebagai orang yang beruntung adalah orang yang giat beribadah. Apa ibadah yang dilakukan? Berjihad di jalan Allah. Kusut rambutnya, berdebu kedua kakinya, minta izin gak dikasih izin, minta syafaat gak dikasih syafaat. Kenapa? Bukan orang yang terpandang. Dan semua tahu kalau dia tidak mencari itu. Yang dia cari hanyalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala wa rawa al-Imam Ahmad aydan an Mus'ab bin Thabit bin Abdullah bin Zubair qala. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Mus'ab bin Thabit bin Abdullah bin Az-Zubair, beliau mengatakan qala Utsman radhiyallahu taala anhu wa huwa yakhthubu ala mimbarihi. Sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu mengatakan sambil berkhutbah di atas mimbarnya, inni muhaddithukum haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku akan menyampaikan kepada kalian suatu kalimat yang aku sudah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lam yakun yamna'uni an uhadditsakum bihi illa dhann bikum. Enggak ada yang mencegahku untuk menyampaikannya kepada kalian kecuali dugaan yang ada dalam diriku kepada kalian. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Artinya sempat ada keraguan dari sahabat Utsman untuk menyampaikannya, tapi tetap beliau sampaikan. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harasu lailatin fi sabilillah afdalu min alfi lailatin yuqamu lailuha wa yusamu naharuha. Berjaga-jaga satu malam di jalan Allah itu jauh lebih baik daripada 1000 malam yang malamnya dipakai untuk sholat dan siangnya dipakai untuk berpuasa. Ini hadis menggambarkan soal keutamaan hirasah, ribaq, berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, melindungi kaum mukminin, kaum muslimin dari serangan musuh. Dinyatakan satu malam berjaga-jaga di jalan Allah jauh lebih baik daripada 1000 malam, sekalipun dipakai untuk sholat malamnya dan siangnya dipakai untuk berpuasa. Nah, kemudian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, itu akhir dari penjelasan hadis tentang celakaan bagi hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, dan kemudian diakhiri dengan berita dari Nabi soal keberuntungan, keselamatan yang diraih oleh seseorang yang selalu bersemangat berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun secara keadaan orang tersebut orang yang tidak terpandang. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke bab baru. Ada berapa penjelasan tersisa, tetapi itu tidak terlalu penting sehingga kita lewati saja. Babun man ata'a al-ulama wal-umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma harramallahu faqad ittakhadahum arbaban min dunillah. Bab, orang yang menaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka berarti dia telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai rob di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini sebagaimana tadi secara jelas kita dapat pahami, ingin menjelaskan kepada kita bahwa penghalalan dan pengharaman itu hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ada seorang pun yang berani menghalalkan sesuatu dan mengharamkan sesuatu, kecuali yang sudah diharamkan dan dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang mengikuti ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, berarti dia telah menjadikan ulama dan umara itu sebagai rob di samping Allah. Dan ini sangat berbahaya, masuk dalam kategori kesyirikan. Nah, banyak orang yang terlalu ekstrim dalam sikapnya terhadap sosok ulama atau terhadap sosok umara, sehingga kebablasan apapun yang dikatakan oleh ulama dan umara diikuti, sampai pun dalam urusan penghalalan dan pengharaman. Perbuatan seperti itu menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan. Dan rata-rata dilatar belakangi oleh keinginan yang sifatnya duniawi. Nah, karena ingin mendapatkan keuntungan, keuntungan duniawi, waliyallahu billah. Qala qawluhu babun man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahrili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang isi babnya, kemudian beliau menyebutkan dalilnya liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka telah menjadikan pendeta-pendetanya dan ahli ibadah-ahli ibadahnya sebagai rob di samping Allah. Ini ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani. Dan juga telah menjadikan Al-Masih Isa ibnu Maryam sebagai rob di samping Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah saja. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Maha suci Dia, amma yusyrikun, dari apa-apa yang telah mereka sekutukan. Ini dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam bab tadi itu masuk dalam kategori syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqaddama tafsiru hadha fi aslil musannif rahimahullah inda dhikri hadis Addi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebenarnya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, sudah lewat tafsiran soal ini di bab yang telah disampaikan oleh al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ketika menyebutkan hadis Addi bin Hatim. Kalau di kitab ini ada di halaman 107. Kalau babnya itu bab Tafsirut Tauhid, tafsiran tentang Tauhid dan syahadat La ilaha illallah. Kalau antum kembali membuka bab tersebut, maka akan ada penafsiran ya soal ini, soal bab ini. Qala wa qala Ibnu Abbas. Jadi Syekh Abdurrahman bin Hasan tidak mengulang kembali penjelasannya karena sudah lewat ya sebelumnya, yaitu sekali lagi dalam bab tafsirut tauhid wa syahadat alla ilaha illallah. Qala wa qala Ibnu Abbas, kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitab Tauhid mengatakan, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Dalam waktu yang dekat akan turun menimpa kalian batu-batu dari langit. Kapan? Ketika aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apa yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas ini sebuah ancaman yang ditujukan kepada siapa saja yang mendahulukan perkataan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam atas perkataan Rasul. Mendahulukan perkataan Abu Bakar misalnya, mendahulukan perkataan Umar misalnya daripada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkannya sahabat Abu Bakar dan Umar ini merupakan contoh yang paling bagus ya. Merupakan contoh yang paling bagus. Artinya sahabat Abu Bakar saja, sahabat Umar saja, perkataan keduanya tidak boleh didahulukan daripada perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi perkataan selain keduanya, orang-orang yang ada di bawah Abu Bakar dan Umar. Lebih-lebih perkataan ulama biasa, ustadz, kiai misalnya, kalau sampai lebih diunggulkan, lebih didahulukan daripada perkataan Rasul, ini sebuah kesalahan. Dan kesalahan itu akan mendatangkan konsekuensi yang besar. Ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Kata sahabat Ibnu Abbas, dalam waktu yang dekat akan ada hukuman dari Allah. Di antaranya adalah batu-batu akan turun dari langit. Maka yang harus diutamakan, yang harus didahulukan itu adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang perkataan Ibnu Abbas tadi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mayushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Kemudian beliau menjelaskan qauluhu yushiku, kata yushiku bi dhommi awwalihi wa kasri syin al mu'jamah, didomahkan huruf pertamanya yu, kemudian dikasrahkan huruf syin yushi. Yushiku ay yakrubu wa yasra'u, maksudnya akan dekat dan akan segera turun batu-batu dari langit. Ya. Qala wa hadzal qawlu min Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma jawabun liman qala lahu anna Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma la yarayani at-tamattu'a bil umrati ilal hajji wa yarayani anna ifradal hajji afdalun. Asal muasal perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini sebenarnya sebagai jawaban bagi orang yang mengatakan kepadanya bahwa sahabat Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berpendapat keutamaan haji tamattu, dimulai dari umroh dulu kemudian dilanjut dengan haji. Justru keduanya berpendapat yang paling afdol itu adalah haji ifrad, haji saja tanpa umroh. Ketika ada orang yang menyampaikan perkataan Abu Bakar dan Umar soal keutamaan haji, haji mana yang paling utama, ya, dan ternyata dikatakan bahwa Abu Bakar dan Umar lebih memilih bahwa haji yang utama itu adalah haji ifrad, maka sahabat Ibnu Abbas menganggap bahwa itu mendahului perkataan dan pendapat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tersirat dari pernyataan Rasul bahwa yang afdol itu adalah haji tamattu', bukan haji ifrad. Nah. Qala au ma huwa ma'naha, au ma huwa ma'na hadza, atau yang semakna dengan ini. Qala wa kana Ibnu Abbas yara anna tamattu'a bil umrati ilal haji wajibun. Sementara sahabat Ibnu Abbas, beliau berpendapat bahwa haji tamattu', di mana pelaksanaannya diawali dengan umroh kemudian dilanjut dengan haji, itu wajib. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, idza tafa bil bait wa sa'a bainas safa wal mar'ah wal marwah sab'ata ashwatin faqad halla min umratihi syaa am aba. Bila seseorang sudah tawaf di Baitullah kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7 balikan, maka sungguh dia telah dianggap selesai dari umrohnya, syaa am aba, mau ataupun tidak. Yang pasti kalau sudah itu semua dikerjakan berarti selesai, karena umroh itu hanya 3 saja rukunnya, ihram, tawaf, kemudian sya'i. Setelah itu selesai, tahallul, cukur rambut. Li hadisi Suraqah bin Malik hina amarahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yaj'aluha umratan. Dasarnya adalah hadis Suraqah bin Malik ketika Nabi memerintahkan kepada mereka agar menjadikan apa yang telah mereka kerjakan itu sebagai umrah. Wa yuhillu idza tawafu bil bait wa sa'u bainas safa wal marwah. Dan agar mereka yahillu tahallul dengan mencukur rambut apabila mereka sudah selesai tawaf dan sudah selesai sa'i antara Safa dan Marwah. Faqala Suraqah, ya Rasulullah, ali'amina hadha am lil abad? Faqala bal lil abad. Kemudian Suraqah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah ini berlaku di tahun ini saja atau selama-lamanya? Kata Rasulullah, selama-lamanya. Wal hadis fi sahihain. Hadis ini hadis yang terdapat dalam as-sahihain. Wa hina idzin fala udra liman istafta an yanzura fi madahibil ulama wa mastadalla bihi kullu imamin wa ya'khudh min aqwalihim ma dalla 'alaihi ad-dalil idza kana lahu malakatun yaqtadiru biha 'ala dzalika. Oleh karena itu, maka tidak ada udzur bagi siapa yang berfatwa untuk melihat madhab ulama dalam hal ini dan apa yang dijadikan dalil oleh setiap imam, kemudian mengambil dari perkataan-perkataan mereka yang sesuai dengan dalil, jika ada kemampuan baginya untuk mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kama qala, sebagaimana firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagi kalian dan itu merupakan penafsiran yang paling baik atau jalan keluar yang paling baik. Artinya bagaimanapun, kalau memang sudah ada pernyataan Rasul, berarti selesai segala permasalahan. Tidak perlu kemudian seseorang masih melihat, mengamati pendapat-pendapat ulama dalam hal ini. Nah, kalau walil Bukhari wa Muslim wa ghairihima, kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan selain keduanya ada keterangan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi berkata, lau staqbaltu min amri mastadbartu ma uhditu walaula anna ma'i alhadiyu la ahlaltu. Kalau seandainya aku tahu sebelumnya ma uhditu, tentu aku tidak akan membawa hewan sembelihan. dan gak akan ada bersamaku, atau kalau bukan karena ada hewan sembelihan bersamaku, niscaya aku akan tahallul, akan menyelesaikan apa? Umrohnya. Tapi saat itu Nabi sudah membawa hewan sembelihan. Ya, kalau ketika umroh selesai seseorang membawa hewan sembelihan, itu artinya dia sudah masuk untuk niat melakukan apa? Haji. Dan kalau sudah membawa hewan sembelihan, dia gak boleh membatalkan hajinya. Ya, tidak boleh kemudian tahallul dan selesai. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, kalau bukan karena saat ini bersamaku ada hewan sembelihan, tentu aku akan tahallul. Adapun bagi siapa yang tidak membawa hewan sembelihan, kemudian dia sudah tawaf, dia sudah sa'i, maka tinggal tahallul, berarti selesai. Yang dia lakukan adalah apa? Umroh. Ya. Nah. Hadza lafdzul Bukhari fi hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa lafdzuhu fi hadis Jabir. Adapun teksnya dalam hadis Jabir, if'alu ma amartukum bihi. Lakukanlah apa yang telah aku perintahkan kepada kalian. Falaula anni suqtul hadiya lafa'altu mithlal ladzi amartukum. Lihat di sini. Lakukan apa yang telah aku perintahkan kepada kalian. Artinya, siapa saja di antara kalian yang tidak membawa hewan sembelihan, saat sudah selesai dari tawaf, sudah selesai dari sa'i, maka hendaknya dia tahallul. Ya, hendaknya dia tahallul. Dan apa yang dilakukannya disebut umroh. Falaula anni suqtul hadiya. Kalau seandainya bukan karena aku saat ini membawa hewan sembelihan, maka tentu aku akan melakukan seperti yang telah kuperintahkan kepada kalian. Artinya beliau akan selesai setelah tawaf, setelah sa'i. Tapi nyatanya beliau lanjut ya melakukan ibadah apa? Haji. Maka itulah yang disebut dengan tamattu. Dan haji itulah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW di tahun ke-9 Hijriah. Oleh karena itu, kalau bicara soal mana yang lebih utama dari macam-macam haji, karena haji itu ada haji ifrad, ada haji qiran, ada haji tamattu, maka haji tamattu lah yang paling afdol. Karena itulah haji yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti yang melakukan haji ifrad, haji saja tanpa umroh, itu tidak memenuhi kewajibannya. Tidak, tetap dia sudah menunaikan kewajiban ibadah haji. Ini hanya bicara soal apa? Afdoliyah. Jadi secara tidak langsung Nabi berpendapat bahwa yang lebih afdol itu adalah haji tamattu. Makanya Ibnu Abbas ya, ketika ada orang yang mengatakan sahabat Abu Bakar, sahabat Umar menganggap yang paling afdol itu haji apa? Ifrad, beliau marah. Ya, beliau marah. Beliau mengatakan, tidak lama lagi dalam waktu yang dekat akan turun kepada kalian batu-batu dari langit. Aku sampaikan pendapat Rasul, tapi kalian bantah dengan pendapat siapa? Abu Bakar dan Umar. Jadi ini asal-usulnya. Ya, dan ini berlaku dalam segala persoalan akhirnya. Kalau Rasul sudah menyatakan tentang sesuatu, maka itulah yang harus dikerjakan. Jangan lagi dibantah dengan perkataan manusia, perkataan fulan, perkataan alan. Nah. Qala wabil jumlah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, maka secara umum, lihada qala Ibnu Abbas, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, lamma aradu al hadis bi ra'i Abi Bakrin wa Umar. Ketika ada orang-orang yang membantah hadis Rasul dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama, hingga akhir hadis. Nah, wa qala al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ajma'al ulama'u ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha li qauli ahadin. Ini pernyataan Imam Asy-Syafi'i yang kalau ditelusuri juga karena apa yang dinyatakan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi. Beliau mengatakan para ulama itu sepakat menyatakan bahwa bagi siapa yang sudah jelas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh baginya untuk meninggalkannya hanya karena perkataan seseorang. Kalau sesuatu sudah memang menjadi sunnah Rasul, ada hadisnya dikerjakan oleh Rasul, maka itulah yang harus diikuti. Jangan sampai ditinggalkan hanya karena ada pendapat seseorang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.